بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله الحديث العشرون Hadis yang ke-20. Syartu sihhatis shalah, tentang syarat sahnya salat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidaklah Allah menerima salat seorang dari kalian ketika hadas sampai dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Naam, barakallahu fikum. Dalam hadis ini, ikhwan abidin a'azakumullah, ada dua permasalahan yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Dan ini termasuk bagian dari syariat kita. Permasalahan pertama tentang masalah syarat sahnya sholat. Dan permasalahan yang kedua tentang pembatal-pembatal wudu. Adapun judul yang diberikan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir al-Sa'di rahmata'ala ialah dititikberatkan pada syarat sahnya sholat. Maka akan kita kaji pada kesempatan ini insyaAllah ta'ala tentang syarat sahnya sholat yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi pemahaman kepada kita tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam suatu amalan. Tetapi tetapi tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan amalan itu. Tidak terkait dengan apa ini? Zat amalan itu. Sesuatu yang harus ada dalam suatu amalan. Tetapi tidak termasuk bagian dari apa ini? Zat atau bagian dari amalan itu. Contoh, dalam hadis ini disebutkan at-tahar qabla shalah. Harus bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas termasuk syarat. Karena harus ada ketika orang itu mau sholat. Tetapi tidak termasuk bagian dari gerakan sholat. Maka itu disebut apa ini? Syarat. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun ialah sesuatu yang harus ada dalam suatu amalan. Dan termasuk bagian dari amalan itu. Contohnya dalam sholat ada sujud, ada rukuk. Sujud dan rukuk termasuk rukun sholat. Harus ada dalam sholat itu. Dan termasuk bagian dari apa ini? Zat sholat itu. Maka termasuk apa ini? Rukun. Kalau di sini berarti sesuatu yang harus kita penuhi di luar sholat. Tetapi kalau tidak kita penuhi, menyebabkan sholat itu tidak sah. Jadi kalau syarat itu di luar ibadah, tapi bisa menentukan sah dan tidaknya ibadah itu. Kalau rukun itu di dalam ibadah itu sendiri, yang juga bisa menentukan sah dan tidaknya apa ini? Ibadah itu. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama bahwa syarat sahnya sholat itu ada 10. Di sini ada pembahasan yang cukup luas tentang masalah ini, ya. Di antara 10 syarat sahnya sholat ini, syarat sholat ini semuanya dilakukan sebelum sholat. Kecuali niat. Ini dilakukan apa ini? Bersamaan dengan apa ini? Takbir. Dengan awal sholat itu. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama ialah an-niyah. Niat. Niat termasuk syarat untuk semua amalan, termasuk sholat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sah dan tidaknya tergantung niatnya. Naam, barakallahu fikum. Termasuk amalan ialah sholat. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Hanya saja yang perlu diperhatikan untuk masalah niat. Yang pertama, niat itu ialah amalan hati, bukan amalan lisan. Jadi, niat itu dalam hati, tidak perlu digerakkan dengan lisan. Sekalipun tidak keras. Nah. Dalam lisan, dalam apa ini? Hati. Niat itu. Tidak ada kaitannya dengan apa ini? Lisan. Termasuk yang perlu kita ketahui tentang masalah ini ialah bahwa melafadzkan niat. Nah, ini termasuk bid'ah. Baik itu dengan suara yang lirih apalagi dengan suara yang apa ini? Keras. Karena terkait dengan permasalahan yang pertama tadi itu. Ya. Bahwasanya niat itu amalan hati, tidak ada kaitannya dengan apa ini? Lisan. Sehingga melafadzkan niat walaupun dengan sir, yakni suara yang pelan, apalagi dengan suara yang jahar keras, termasuk menyelisih sunnah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa. Nah, kemudian kapan niat itu kita berikan untuk sholat? Para ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya yang afdol ialah kita niat sholat tadi itu diiringi dengan bacaan takbir. Niat Allah Akbar sudah masuk niat tadi. Jadi niat tadi itu bersamaan dengan apa ini? Bacaan takbir. Greget niatnya itu bersamaan dengan apa ini? Bacaan takbir. Dan juga para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Jika niat itu baru ada setelah takbir, maka sholatnya tidak sah. Harus diulang. Bukan Allahu Akbar, baru niat sholat, maka sholatnya tidak sah. Harus diulang. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Baik. Kemudian permasalahan yang juga dibahas oleh para ulama tentang masalah niat ialah tentang merubah niatan. Sudah niat, kemudian kok berubah niat? Nah, gimana ini? Ada beberapa masalahan. Yang pertama ialah niat untuk melaksanakan sholat wajib. Sudah niat, nah, terus takbir, Allahu Akbar. Kemudian berubah pikiran untuk niat sholat sunnah mutlak. Nah, apakah ini diperbolehkan? Para ulama menyatakan, la yajuz, tidak diperbolehkan. Kemudian, permasalahan yang kedua, ada yang niat melaksanakan sholat wajib, sholat duhur misalkan, ya, terus takbir Allahu Akbar, berubah niatnya untuk melaksanakan sholat asar. Nah, barakallahu fikum, apakah boleh ini? Tidak boleh, la yajuz, ya, harus diulang lagi untuk niat sholat asar. Demikian pula permasalahan yang lain. Dia niat sholat sunnah. Allahu Akbar. Berubah pikiran. Niat sholat wajib. La yajuz. Juga enggak boleh. Batal. Harus diulang. Kembali niat untuk sholat wajib saja. Kemudian niat sholat sunnah tertentu, misalkan sholat sunnah apa ini? Zuha, ya. Allahu Akbar. Kemudian berubah niat untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Enggak sholat sunnah duha lah, mutlak saja, ya. Apakah boleh apa tidak? Para ulama mengatakan, ya juz, boleh. Nah, teruskan saja, boleh. Dianggap mutlak. Nah, tapi kalau niat sholat sunnah tertentu, sholat duha misalkan, Allahu Akbar, kemudian berubah niatan untuk melaksanakan sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah apa ini? Ba'dal wudhu misalkan, ya. maka tidak boleh. Tertentu dengan tertentu enggak boleh. Kemudian permasalahan yang lainnya. Dia niat sholat sunnah mutlak. Allahu Akbar. Kemudian berubah pikiran. Pengen sholat sunnah duha. Tertentu. Ini juga begitu. Enggak boleh. Nah. Tapi kalau tertentu ke mutlak boleh. Nah. Kemudian. Ada seorang yang niat menjadi imam. Ya. Kemudian berubah pikiran niat menjadi makmum. Imam. Wah, Akbar begitu ya. Kemudian mungkin ada imamnya datang, kemudian dia kemudian apa ini mundur belakang, ya? Niat jadi apa ini? Makmum. Boleh apa tidak ini? Ya juz, ya. Ini kasusnya siapa ini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Termasuk juga seorang asalnya niatnya jadi makmum, ya, Allahu Akbar, dan niat sholatnya itu makmum, ada imamnya, ya, nah, atau sholat sendirian, niatnya, ya, kemudian ada yang datang menjadi makmum bagi dia, sehingga dia niat jadi apa ini, imam, maka ini boleh, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam, kemudian Ibnu Abbas ikut di belakang beliau, ya, nah, samping kiri kemudian diganti oleh Rasulullah posisinya di samping kanan, ya, nah, hadirin, ini permasalahan-permasalahan semacam ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Kenapa saya sampaikan tadi? Karena hal-hal tersebut termasuk hasil ijtihad dari para ulama kita, ya. Nah, kemudian bermanfaat untuk kita. Yang pertama, masalah apa ini? Ini ya. Kemudian al-islam, syarat yang kedua ialah islam. Orang kafir salatnya enggak sah, sekalipun khusyuknya kayak apa. Sekalipun sholatnya sesuai dengan sifat sholat Nabi, sekalipun sholat orang kafir apa ini? Tidak sah. Ya. Harus muslim syaratnya. Ini tidak ada perbedaan pendapat kalangan para ulama. Kemudian al-aql, syarat yang ketiga ialah kekal sehat. Artinya kalau orang itu gila, maka sekalipun sholatnya khusyuk, bacaannya bagus, sesuai dengan sifat sholat Nabi, ya. Tapi dia itu gila, sholatnya enggak sah. Nah. Kemudian, yang keempat, al-bulugh. Balik. Sholatnya anak kecil, nah, ini tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini sebetulnya yang bagus ialah tentang syarat wajibnya salat, tidak syarat sahnya salat. Karena anak kecil kalau salat sesuai dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sah. Makjur insyaallah taala, ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi tidak wajib untuk apa ini? Sholat. Yang kelima, at-taharah minal hadas al-asghar wal-akbar, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang dimaksud dengan hadas kecil itu ialah tidak berwudu, dalam kondisi tidak berwudu, hadas kecil. Kalau kondisi tidak berwudu namanya apa? Hadis. Hadis apa ini? Kecil. Kentut, ya. Tidak berwudu. Ya. Nah. Bis. Walaupun sudah apa namanya? dibersihkan, ya, atau buang air besar, walaupun sudah apa ini dibersihkan, sudah istinja, ya, tapi belum berwudu, maka masih dalam keadaan hadas kecil. Adapun yang dimaksud dengan hadas akbar, hadas besar, itu ialah al-janabah. Nah, taib atau haid. Nah, ini hadas besar. Harus suci dari itu semuanya. Syaratnya demikian. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, la yaqbalu wa salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Naam. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, la yaqbalu wa salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat tanpa adanya apa ini? Kesucian. Selanjutnya, syarat berikutnya. Syarat yang keberapa? Yang keenam. Taharatul badan. Nah. Wasauq wal makan. Suci badannya, suci bajunya, suci tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Para ulama sepakat tentang masalah harusnya seorang itu kalau sholat suci badannya, suci bajunya, suci tempatnya. Yang diperselisihkan ialah, nah, tentang apakah ini menjadi syarat wajibnya sholat ataukah menjadi syarat sahnya sholat. Kalau syarat wajibnya sholat, berarti orang tadi sholatnya sah tetapi berdosa karena meninggalkan kewajiban. Tapi kalau syarat sahnya sholat, maka sholatnya tidak. Nah, barakallahu fikum. Gimana? Ada dua pendapat dalam para ulama. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyatakan ini termasuk syarat wajibnya sholat. Jadi kalau ada orang yang ya tubuhnya najis, tapi berwudu dia, atau bajunya najis, atau tempatnya najis, nah, sholatnya sah, tetapi berdosa. Karena meninggalkan apa ini? Kewajiban. Adapun yang lainnya berpendapat, ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya itu semuanya ialah syarat sahnya sholat. Jadi kalau sholat dalam keadaan bajunya najis, badannya najis, atau tempatnya najis, maka sholatnya batal. Tidak sah dan harus diulang dengan membersihkan badan, baju, dan apa ini? Tempatnya. Mana yang rajih? Mana yang rajih? Ada yang milih pendapat pertama, ada yang milih pendapat yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, ya bersihkan baju Anda, ya, badan Anda, tempat Anda dari apa ini? Sesuatu yang najis. Ya, nah. Tapi kalau kita lihat dalil yang dipakai, khusus masalah ini, nah, ini sholatnya sah, tapi berdosa. Nah, sebagaimana Hadis dari Abu Sa'id. Tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melepas kedua sandalnya dalam salat ketika dikhabarkan oleh Jibril bahwasanya di bawah sandal itu ada apa ini? Kotoran, najis. Nah, Rasulullah kemudian melepas dan melanjutkan salatnya. Seandainya itu ialah syarat sahnya salat, maka tentunya Rasulullah membatalkan sholatnya dan mengulanginya lagi. Tidak sekedar melepasnya. Itulah yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Tapi jumhur ulama, na'am, memilih pendapat yang mengatakan itu termasuk syarat sahnya apa ini? Sholat. Barqofiko. Na'am. Tapi dua-duanya sepakat. Ya, na'am. Tentang wajibnya membersihkan badan, tubuh kita ya, atau baju dan tempat kita ketika akan apa ini? Sholat. Masalah dia tuh syarat wajibnya sholat atau syarat sahnya sholat yang diperselisihkan. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana seandainya kalau kita sholat, kemudian ada najis, entah itu di tubuh kita, atau di baju kita, atau di tempat kita sholat. Ya, misalkan, ya, tempat kita sholat, najis semua itu. Kena ompolnya anak kita, misalkan ya, nah, tekelnya itu, kan najis, ya kan? Nah, kemudian kita sholat, kita tidak tahu kalau itu najis, nggak tahu, karena nggak ada yang ngasih tahu. Baru tahu setelah selesai sholat. Bagaimana ini? Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Sah apa tidak sholatnya? Para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Ada yang mengatakan sholatnya batal. Dan dia harus mengulangi sholatnya tadi. Jika masih ada waktu dan kesempatan mengulanginya. Tapi kalau sudah tidak ada waktu mengulanginya, ya sudah. Tidak bisa diulangi. Nah, misalkan sholat asar, ya kan? Sholat dalam keadaan demikian tadi, tubuhnya atau bajunya atau tempatnya najis, tidak tahu. Selesai sholat, baru tahu. Dan saat itu masih ada waktu sholat asar, maka menurut pendapat yang pertama ini, sholatnya tadi batal dan harus mengulangi sholatnya lagi. Tapi kalau ternyata masuk waktu maghrib, maka ya sudah, sholatnya ya batal, tapi gak bisa mengulangi lagi. Ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua, sholatnya batal, wajib diulang. Sekalipun telah keluar waktu sholat. Sudah. Penjelasannya kan tadi. Tiga ditekankan. Apapun keadaannya. Baik masih belum keluar dari waktu sholat. Ataupun telah keluar dari waktu sholat. Wajib diulang. Pendapat yang ketiga. Sholatnya sah. Dan tidak perlu diulang lagi. Baik waktunya masih apa ini? Ada ataupun sudah tidak ada waktunya. Pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Ibn Umar. Kemudian salah satu riwayat Imam Ahmad dan juga dipilih oleh Ibn Mundhir dan yang lainnya. Barqofikum. Di antara dalilnya tadi itu hadis dari Abu Sa'id tentang kisahnya Rasulullah sholat pakai sandal yang ada najisnya, kemudian diberitahu oleh Jibril kalau sandalnya itu ada kotoran yang najis, maka beliau lepas, nggak diulangi sholatnya, ya kan? Nah, dianggap sah, dilepas begitu saja. Nah, Kemudian juga dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau azab kami. Janganlah Engkau hukum kami kalau kami salah atau lalai, salah tidak sengaja maksudnya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ketika Allah berfirman demikian, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qad fa'altu, sungguh aku telah melakukannya. Yani aku ampuni. Nah, barakallahu. Kalau kita memilih pendapat yang ketiga ini, berarti semakin kuatlah pendapat yang menyatakan bahwasanya sucinya baju, sucinya badan, sucinya tempat adalah wajib dalam sholat, tetapi tidak termasuk syarat sahnya sholat. Nah, maksudnya. Nah, selanjutnya, syarat berikutnya. Syarat yang berapa itu? 7. Al-ilmu bidukhulil waqti. Mengetahui masuknya waktu sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktunya untuk orang yang beriman. Nah, jadi kalau kita sholat duhur dalam keadaan masih pagi hari, belum zawal, siapa tidak sholat ini? Tidak sah. Jadi kalau zawal, harus sholat duhur lagi. Jangan kemudian berargumen, kan sudah sholat. Ya, gak ada sholat duhur dua kali. Jangan punya argumen demikian. Tidak dua kali, ya cuma sekali. Ketika zawal, sebelum zawal tadi dianggap tidak sah. Sesuatu yang tidak sah dianggap tidak ada. Ya, nah, kata Ali, barakallahu. Ini juga tidak ada perbedaan pendapat dalam para ulama. Syarat yang ke-8. Naam, satrul aurah, menutup aurat. Ma'al qudrah. Ya, jika mampu. Nah, ini tentang aurat ketika sholat, ya, untuk laki-laki besar sampai apa ini, lutut. Nah, walaupun demikian, termasuk dalam babul adab ma Allah, ya kita menutuplah ya tubuh kita, sekalipun aurat kita sebetulnya cuma pusar sampai apa ini, lutut saja. Nah, ya, sholat malah telanjang dada, gimana ini, kurang adab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau wanita, maka semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, dan juga kedua telapak kaki. Jika tidak ada orang laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, adapun kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka ditutup semuanya. Nah, barakallahu. Maksudnya yang melihatnya. Yang namanya laki-laki yang bukan mahramnya kan banyak di masjid atau di sampingnya, yang ya tempat khusus ikhwan. Nah, yang dimaksud kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya atau tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya ialah yang melihat. Kalau ada yang melihat dari laki-laki yang bukan mahramnya, maka seluruh tubuhnya baik ditutup ketika sholat. Barakallahu fiikum. Nah, baik itu, nah, banyak orang ataupun sendirian. Ya, kalau kalian sholat sendirian di dalam kamar begitu, ya, kamar kos-kosan dia, ya tetap pakai baju, ya. Nah, jangan sholat sambil apa ini, telanjang. Barakallahu fiikum. Selanjutnya, syarat berikutnya. Syarat berapa itu? Yang ke-9. Barakallahu fiikum. Istiqbalul qiblah. Ma'al qudrah. Menghadapi berat, kalau mungkin. Nah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Menghadap ke kiblat itu ada dua makna. Yang pertama, bagi yang melihat Ka'bah dengan matanya, maka harus tepat dalam menghadap kiblat. Langsung menghadap Ka'bah. Enggak boleh bengkok. Arahnya harus pas. Ya. Nah, tepat ke Ka'bah. Tapi kalau kita tidak menyaksikan Ka'bah, maka itu baru menghadap ke arah Ka'bah. Misalkan kita di Indonesia, kita belajar ke sana, ya kan? Nah, itu namanya ke arah. Karena kita tidak tahu keberadaan Ka'bah dengan mata kepala kita. Seandainya misalkan ada uji coba kiblat kita ini, kemudian ada yang lurus, jalan terus, nabrak gak apa-apa, enggak. Nah, kalau nabrak ya walhamdulillah, berarti tepat. Kalau ternyata enggak nabrak Ka'bah, tapi pas ke arahnya Ka'bah, ya, nah, ini tidak apa-apa. Karena kita tidak menyaksikan apa ini, Ka'bah itu sendiri, dengan mata kepala kita. Nah, barakallahu fikum. Kapan orang itu boleh sholat tidak menghadap kiblat? Ya, karena ada kondisi darurat. Di antaranya sakit. Gak mampu digerakkan. Ya, naam. Atau tidak ada yang mengarahkannya ke kiblat. Maka dia ini ma'dzur insyaAllah ta'ala. Dalam di rumah sakit, ya. Memang gak bisa gerak, infus, jawabkan, gak bisa apa-apa, naam. Kalau gak ada yang mengarahkan ke kiblat, ya gak apa-apa. Pesan bagi dokter-dokter, para perawat, ya, menata bagaimana supaya posisi pasien-pasien itu tepat ke arah kiblat. Supaya gak susah-susah, ya, nah. Ini masukan. Baik. Kemudian termasuk kondisi darurat ialah orang yang enggak tahu arah kiblat. Ya mungkin dalam perjalanan itu ya. Enggak bawa kompas, ya enggak ada masjid ya, nah hutan. Enggak tahu arah kiblat. Maka dia beristihad semampu mungkin bagaimana supaya sholatnya itu tepat menghadap kiblat. Nah, barakallahu fikum. Bertanya, enggak ada yang ditanya, ya. Nah, insyaallah sholatnya sah. Tapi kalau kondisinya sudah menghadap kiblat dan ternyata salah dalam kondisi dia sedang sholat, ada yang menyalahkan, nah, maka dia harus merubah posisi tubuhnya ketika sholat itu. Enggak usah kemudian apa ini membatalkan sholatnya. Nah, bagaimana kalau ternyata selesai sholat kamu udah dikasih tahu ya akhi tadi kiblatnya salah, sholatnya sah apa tidak, perlu diulang apa tidak? Sah, diulang. Sah dan tidak perlu diulang. Nah, ini pendapat yang rajih. ya, sah dan tidak perlu diulang. Pendapatnya Al-Imam Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dikhasankan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil tentang kisahnya Amir bin Rabi'ah. Ketika Amir bin Rabi'ah ya, naam bersama Rasulullah dalam perjalanan di malam yang gelap gulita, tidak tahu kiblat. Kemudian masing-masing sholat sesuai dengan ijtihadnya. Nah, ketika pagi hari kita ceritakan kepada Rasulullah tentang masalah itu, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma tawallu fa sama wajhuh." Di mana saja kalian hadapkan wajah kalian ketika sholat, maka di sana ada wajah Allah. Artinya dianggap sah sholatnya, ya, karena ijtihadnya tadi itu. Taib. Kemudian karena kondisi sangat takut di saat peperangan, ya, diserbu kiri, diserbu kanan, diserbu atas, ya, nah, sehingga sholatnya ini serba sebisanya, ya, ketika peperangan, maka tidak apa-apa kalau tidak menghadapi berat karena udzur, ya, nah, barakallahu fikum. Termasuk ketika sholat sunnah bagi yang mengendarai kendaraan ketika safar, entah itu pakai mobil atau pakai pesawat atau pakai kapal, nah, kalau memang tidak bisa menghadap ke kiblat, maka tidak apa-apa sholat menghadap ke selain apa ini kiblat, sholat sunnah ketika safar. Nah, kemudian syarat yang ke berapa? Yang ke 10. Barakallahu fikum. Ke 10 ya. Apa itu? Tadi yang pertama apa? Ya. Kemudian Islam. Kemudian balik terus akal terus suci dari dua hadas, ya, na'am, suci badan, pakaian, tempat. Ke-8 mengetahui waktu sholat. Terus 9 6 baik. Kemudian yang ke-9 ya, yang ke-10 apa itu? Nah, ya belum. Nah, barakallahu fikum. Ya cukup itu ya. Nah, 9. Nah. Baik. 9 syarat. Lebih 10 dipisahkan tadi itu, ya. Tentang masalah suci badan dan pakaian, kemudian suci tempat sendiri. Nah, berkopi. Dah, itu syarat sahnya sholat. Kemudian ikhwan fillah a'uzakumullah, terkait dengan permasalahan yang kedua dalam hadis ini ialah tentang pembatal wudu. Di sini ada permasalahan yang disepakati dan ada lagi permasalahan yang diperselisihkan. Yang disepakati diantaranya ialah dalam hadis ini, al-kharij minas sabilain, keluar dari dua jalan, yakni hadas, hadas besar maupun hadas kecil, kentut, hadas kecil, ya, buang air besar, buang air kecil, hadas kecil. Janabah hadas besar, haid hadas besar. Nah, semuanya termasuk nawaqidul wudu yang disepakati. Kemudian yang lainnya. Nah, yang disepakati apa? Selain itu, hilang akal, zawalul akal. Baik karena gila maupun karena pingsan, nah, maupun karena mabuk, nah, ataupun karena pengaruh obat, bius, nah, bius, tak langsung hilang, akannya hilang, berarti ya, ya semi pingsan, ya, di bius itu, ya, dihilangkan kesadarannya, ya, nah, hilang. Gitu ya. Ya. Anggaplah yang hilang kesadarannya, ya. Nah, kalau masih sadar lain lagi, ya. Nah. Bios itu enggak terasa masih sadar, ya. Ada yang dibius sampai hilang apa ini? Kesadarannya, yaitu pengaruh obat bius. Nah, yang sampai menghilangkan akalnya. Ini para ulama sepakat membatalkan wudu. Adapun permasalahan yang lainnya, yang juga para ulama sepakat, aridaan Islam, murtad, habis wudhu begitu ya. Nah, kemudian murtad dari Islam, maka batal wudhunya. Nah, tadi kan. Kenapa dikatakan demikian? Ya karena amalan wudunya dianggap apa ini? Batal. Karena semua amalan yang disertai dengan kesyirikan dan kekufuran batal. La in asakta la yakhbatun na'amal. Kalau engkau berbuat syirik, maka amalanmu jadi batal. Nah, wudu termasuk apa ini? Amalan. Nah, kalau orang itu asalnya Islam wudu kemudian kafir, berarti apa ini? Batal wudunya. Batal. Sudah tidak dianggap. Tidak sah. Sudah tidak diberi pahala. Tidak sah. Amalan wudunya. Barakofiku. Adapun yang lainnya. Ini termasuk pembatal-pembatal wudu yang diperselisihkan. Termasuk di antaranya makan daging unta. Sudah wudu. Kemudian makan sate unta. Ya, nah. Selisihkan, ada yang mengatakan enggak batal wudunya, ada yang mengatakan apa ini? Batal wudunya. Yang rajih, wudunya batal. Rasulullah ditanya, atawaddo min luhumil ibil. Apakah kita harus berwudu kalau makan daging unta? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Na'am, tawaddo min luhumil ibil." Ya, wudulah kamu karena makan daging unta. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kalau selain daging unta, maka tidak wajib wudu dan tidak membatalkan wudu. Ya, nah. Termasuk yang diperselisihkan ialah menyentuh perempuan. Kalau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya kan di samping haram, ya. Juga apakah membatalkan wudu? Kalau menyentuh perempuan yang termasuk mahramnya, itu kan enggak apa-apa. Tapi apakah membatalkan wudu? Nah, perselisihkan oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum. Dan yang rajin tentang masalah ini, baik kesentuh perempuan yang mahramnya ataupun yang bukan mahramnya, tidaklah membatalkan wudunya. Hanya saja kalau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, dia baik berdosa. Barakallahu fikum. Baik, kemudian yang diperselisihkan juga ialah dengan menyentuh kemaluan. Karena dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang lain dengan sanad yang sahih, mamassa dzakarahu fal yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia apa ini? Berwudu. Nah, Baik. Ini yang rajin tentang masalah ini ada perincian. Ya. Nah. Kalau menyentuhnya itu di atas kain, gatel garuk-garuk gitu ya. Nah. Nah, tidak batal wudunya. Tapi kalau tidak di atas kain, artinya tidak ada penghalangnya. Maka apa ini? Kata. Ada yang merinci. Nah, kalau memegangnya dengan syahwat, maka batal. Nah, kalau tidak dengan syahwat, maka apa ini? Tidak batal. Nah, dua perincian ini, yang paling kuat ialah yang pertama. Dan apa alasannya? Kalau bersahwat batalkan wudu, kalau tidak bersahwat tidak batalkan wudu. Alasannya kalau bersahwat menyebabkan keluar sesuatu dari kemaluannya. Jawabannya, ya yang menyebabkan batal itu ya. Karena keluar dari kemaluannya itu sesuatu. Nah, bukan karena menyentuhnya. Nah, sehingga perincian yang terkuat dalam masalah ini ialah yang pertama, insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian, tidur. Masalah tidur ini, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ada yang mengatakan membatalkan wudu secara mutlak. Ada yang dirinci. Kalau cuma ngantuk biasa. Ya. Sadar dengan apa yang ada di sekitarnya, ya, ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sampai tenggelam dalam tidurnya, sudah nggak tahu kiri kanan, ya, na'am, maka ini membatalkan wudunya. Berdasarkan riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, al-ainu wika'us syah. Nah, mata itu ialah pengikat bagi dubur kita. Faman nama falitawadho. Maka barang siapa yang tertidur, maka yang tidur, tidaklah dia apa ini, berwudu. Karena sudah tidak ada pengikatnya, bisa plong. Ya, nah, kata lika, barakofiku. Ya, nah. Kemudian, masalah-masalah yang lain yang dibersihkan, juga masih banyak lagi, insyaAllah ta'ala. Ini sebetulnya dibahas dalam kitab-kitab fikih. Yang lebih afdol bagi kalian semuanya untuk merujuk ke sana. Biar lebih mantap baik sisi pendalilannya maupun dari sisi ikhtilaf para ulama tentangnya. Nah, ini faedah dari hadis yang kita baca tadi. La yaqbalu wahu salata hadikum idha ahdatha hatta yatawaddu'a. Barakallahu wa fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.